Kalau ilmu pengetahuan yang kita miliki hanya untuk supaya kita wah, supaya kita menonjol, apalagi ilmu pengetahuan itu membuat sesuatu menjadi resah, untuk apa kita mencari ilmu? Kadang-kadang sangat selisih saya kepada anak buah saya, misalnya gunung meletus tanpa diikuti tanda-tanda. Ojo saru sama Gusti Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk anak-anakku, cucu-cucuku, maknya, dan siapa saja yang mendengarkan, hari ini kita belajar kepada dua orang susuhunan kita, orang yang kita suhukan. Yang pertama Mbah Rono, nanti biar Mas Seno yang menjelaskan siapa Mbah Rono. Nomor dua, Mas Seno ini kita manggilnya Ndan BS. Dan itu Komandan BS itu Broto Seno, bukan Bronto Seno, tapi Broto Seno. Ranggu N. Ranggu N ya. Nah, N ya Enu Najib, rasa N. Ya. Nah, nanti masing-masing akan kita gali pengalaman, pendapatnya, penemunya, dan hikmah-hikmah dari beliau sedemikian rupa. Tapi saya kira kita harus belajar dari ibarat masuk rumah kan kudu ono niratane sik, ono lawange sik, ono halamane sik. Nah, jadi saya ingin meneguhkan dulu pintu yang akan kita masuki ini supaya nanti begitu kita sampai rumah kita bisa memahami apa yang Mbah Rono uraikan, Mas Seno uraikan itu ya. Mas Seno ini kan ketua SAR DIY. Komandan SAR DIY. Saya adalah Dewan Suro. Ketua Dewan Suro. Saya DIY. Ya, itu kayak NO jadinya. Majelis Suro saya. Nah, saya tidak ahli SAR DIY. Staf ahli SAR DIY. Ya. Siap. Nanti kita akan mendarat ke bermacam-macam fakta dan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang mengharukan, yang lucu, yang dahsyat, yang segala macam ya. Tapi sebelumnya kita kan harus masuk lewat pintu yang tepat dulu. Jadi, pertamanya yang ingin saya teguhkan dengan Mbah Rono. Nah, saya tanya sama Mas Seno, kok dipanggil Mbah gimana itu? Ya, Mbah itu. Beliau kan dokter. Ya, Mbah itu kalau orang Jawa itu kan sesuatu yang memang kastanya tertinggi, Mas. Kasta itu artinya kastanya tertinggi, pangkat derajat semata tertinggi. Kepercayaan masyarakat kepada orang itu yang tertinggi. Tertinggi gitu. Oke, Mbah jadi Rono. Dan berarti Mbah Rono ini dalam pandangan saya kan tidak pernah menyampaikan beliau itu dokter apa profesor, kan enggak. Nah, itu berarti kan gini, berarti yang kita pakai adalah khasanah tradisi. Tradisi. Maka kita simpulkan beliau ini Mbah. Ya, kita kalau, panggil kalau, lebih familiar kalau kita Mbah. Pakai modern kan ini dokter, profesor, ya, dan seterusnya gitu. Nah, yang dipakai oleh masyarakat selama ini adalah yang lebih Mbah. Familiar Mbah. Mbah. Bukan hanya familiar, tapi memang itu sebuah prinsip ya, yang berbeda. Ya, kasta. Jadi meskipun Ronald Reagan dulu itu tua, orang lebih tua dari Mbah. Kita tidak pernah dipanggil Mbah. Ya. Gitu ya. Jadi Mbah ini sebuah pilihan kebudayaan dan peradaban. Penghormatan secara tradisional. Ya. Oleh karena itu saya ingin tanya. Kan beliau dokter dan ini lulusan cum laude di sebuah universitas di ya. Prancis ya. Prancis. Saya enggak tahu ya. Nama universitasnya itu Savoy University. Apa? Savoy University. Savoy University nggih nggih. Iya. Nah, ini kan yang sarjana teater, Pak. Oke. Okay. Dokter loh. Okay. Jadi ada tiga hal yang kita mau tegaskan, Mbah Rono. Sebelum kita ngomong, jadi ada Gunung Merapi, ada Lahar, ada Wedhus Gembel, ada Mbah Petro, ada Syekh Jumadil Kubro, ada Kiai Gringsing, ada gempa, ada hulu lahar, ada macam-macam di dunia ini. Ada gempa 2006. Di Jogja ada macam-macam yang kita alami dan nanti beliau saya minta untuk cerita mengenai itu ketika ruang-ruang yang kita siapkan ini sudah siap gitu ya. Nah, pertama yang saya ingin tegaskan, berarti kan Mbah Rono, kalau kita ke dalam diri kita sendiri atau gini, kita keluar, karena kalau kita keluar kan berarti ada alam, ada manusia, ada Tuhan, tiga itu kan. Nah, pada Mbah Rono intensitas utama itu apakah pengetahuannya, apakah ilmunya, atau segala macam pertimbangannya, konsiderasinya di dalam melangkah dan menentukan atau menunjukkan sesuatu atau menginformasikan apa-apa kepada masyarakat itu. Nomor satu itu, persentase tertingginya itu kita sendiri sebagai manusia, ataukah alam, ataukah Tuhan? Begini, Janun. Pertama, ini suatu kehormatan. Biasanya saya yang nonton Janun ini suatu hal yang sangat luar biasa saya diundang ngobrol di sini. Jadi begini, kalau saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu lahir karena empiris-empiris alam, di mana alam itu ada pengendalinya, yaitu Sang Pencipta. Jadi janganlah sombong bahwa saya sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, saya bisa menguasai alam. Itu kita sedang mendengar orang yang sedang berbohong. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi ya dari empiris alam itu. Sebagai contoh, Pak Newton itu nulis hukum gaya berat universal. Itu hanya melihat apel jatuh dari pohon ke bumi. Ke bumi. Maka ditulislah itu. Bukan karena Pak Newton nulis hukum gaya berat terus apelnya jatuh. Terus apelnya jatuh dari pohon menuju bumi. Jadi tidak seperti manusia itu. Merumuskan banyak sekali pengetahuan dan ilmu itu jadi, sebenarnya hanya mencoba memahami alam. Alam bukan sebaliknya, Sanun. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menciptakan empiris alam. Nah, alam ini ada pengendalinya kata beliau. Berarti kalau saya tadi tanya ada manusia, alam, Tuhan, berarti jadi tetap hulunya itu Tuhan. Hulunya Tuhan, karena begini Janun, untuk merumuskan ilmu dan teknologi dari empiris alam ini banyak syarat batas yang memang tidak bisa ditembus secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya sudah ada di alam. Hukum Pitagoras ditulis, sisi miring kuadrat dari suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk siku-siku tersebut. Pitagoras mau nulis itu atau tidak, sedikit siku-siku ya seperti tetap itu. Seperti itu. Fakta alamiah kehidupan tetap seperti itu. Ada Pitagoras apa tidak? Ada Pitagoras apa tidak? Ada Pitagoras yang mencoba memahami terus merumuskan itu. Dan membuat rumus terus kita ikut yang itu. Di alam kan seperti itu. Kalau Cak Nun bikin suatu bentuk sehingga terus yang dapat nama Pitagoras. Pitagoras yang bikin Tuhan. Yang bikin Tuhan. Alam itu seperti itu. Sama misalnya Pak Boyle Gay-Lussac dari Pascal dari Prancis, Pak Pascal. Naik turun Puy de Dôme di Clermont-Ferrand, naik turun. Ternyata ini tekanan itu bergantung pada ketinggian. Ditulislah rumus atau hukum Pascal. Itu kan hanya kenyataan alam. Bukan ditemukan, bukan idenya Pascal, walaupun Pascal nggak nulis itu, tekanan itu akan berubah berdasarkan ketinggian. Kan gitu? Jadi Pascal itu menemukan yang sudah ada. Yang sudah ada. Sementara kita berpikir karena kita sekolah itu adalah Pascal. Seolah-olah Pascal yang menemukan. Bukan pemegang copyright. Pemegang copyright yang menciptakan yang perubahan tekanan terhadap ketinggian itu. Mbah Rono pernah saya mendengar gini. Jadi misalnya Tuhan itu kan nantang kita. Coba kamu selidiki apa saja di alam yang kamu hidup. Terus kamu timbang ada enggak yang tidak seimbang. Diulang-ulang di kitab sendiri diulang-ulang. Kamu selidiki lagi ada enggak yang seimbang. Menurut penciptanya semua itu seimbang. Mbah Rono pernah mengatakan daya tarik bumi dibanding daya tarik bulan atau meteor atau benda-benda langit yang lain itu sedemikian rupa berada dalam keseimbangan. Seideal sekali. Jadi begitu seimbangnya sehingga kalau daya tarik bumi agak lebih besar sedikit maka kita akan dihujani oleh meteor-meteor atau mungkin rembulan jatuh. Gitu ya. Sementara kalau daya tarik bumi itu dikurangi sekecil, mungkin kita malah terlempar ke oksigen itu lepas semua mati, kita nggak bisa bernapas. Dan kita mungkin terlempar ke kemungkinan juga ke matahari ke planet-planet yang lain gitu. Jadi itu pun kan kita kalau awam kan gimana kok bumi kok sendirian di sini, orang-orang sing nyonggo, orang-orang sing betul nggak ada penggantungnya, nggak tumbuhan dengan yang lain. Tumbuhan itu kan semua itu karena keseimbangan sehingga ada tata surya dengan anak buah 12-13 itu muter, itu kan muternya itu kan sedikit aja dikurangi itu akan menjadi masalah, akan menjadi fatal. Jadi tidak boleh sedikit pun dikurangi mizan atau keseimbangan itu sedemikian rupa. Itu terjadi di alam, Pak, di ya. Alam. Di galaksi, planet-planet, tata surya dan seterusnya. Dan itu pasti juga terjadi pada diri kita. Betul. Kalau kita sedikit saja tidak adil kepada kehidupan, kepada orang lain, kepada diri kita, kepada siapapun, tidak adil itu artinya seharusnya takarannya sekian kok dikurangi atau ditambahi. Itu berarti kita akan menciptakan, menurut Mbah Rono, menciptakan sesuatu yang fatal dalam kehidupan. Dan sesungguhnya semua yang dilakukan oleh manusia itu kan sangat banyak contoh ketidakseimbangan. Apakah itu dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, dan seterusnya. Itu kan banyak sekali dijumpai ketidakseimbangan-ketidakseimbangan yang diam-diam atau terang-terangan itu akan menciptakan yang beliau sebut sesuatu yang fatal. Cuman karena kita sudah terbiasa hidup tidak seimbang, maka seluruh ketidakseimbangan itu menjadi tidak kita rasakan. Oke, ya. Jadi itu terminologi pertama adalah bahwa apapun yang kita pahami dengan ilmu itu semuanya hanya mempelajari dan menirukan atau merumuskan alam. Dan alam itu dibikin begitu, itu ada yang bikin, ada yang mengendalikan, ada yang punya kehendak, ada yang merawatnya, ada yang mengasuhnya gitu, Pak, ya. Namanya Tuhan gitu kan. Oke. Itu jadi terminologi pertama adalah Tuhan, alam dan kita. Gitu ya. Nomor dua gini, Pak. Terus kalau tadi kan kita keluar, kalau kita ke dalam. Kalau kita ke dalam diri kita, sebenarnya kita itu kan ada kosmologi yang lain di dalam, Pak, ya. Kita punya otak, kita punya hati yang seperti Banujan dan Adam tadi itu. Nah Mbah Rono kan sarjana modern, seorang dokter, seorang profesor, dan orang yang rapotnya sangat bagus di dunia akademis global kan gitu kan, ya. Sehingga kalau dia tidak jadi menteri itu kan pasti Indonesia tidak seimbang kan gitu kan, pasti ada ketidakseimbangan yang muncul kan gitu. Nah sekarang saya tanya kepada Mbah Rono sendiri, bagaimana memahami keseimbangan antara akal pikiran dengan hati nurani, Pak? Jadi misalnya Mbah Rono ngelihat Merapi, Mbah Rono merasakan atmosfer, Mbah Rono merasakan ada lahar, Mbah Rono dimintai pertimbangan mengenai ada anak sar yang kecemplung ke dalam kawah dan seterusnya. Itu kan Mbah Rono kemudian harus mengelaborasi, harus melakukan satu putaran sistem pengetahuan demikian rupa sehingga memberi rekomendasi kepada komandan sar kan gitu kan. Nah itu Mbah Rono melihatnya, kalau sarjana modern tok itu kan di sini tok, Pak. Jadi gini, Mas, tak potong dulu, Mas. Kalau dalam pemahaman saya soal Mbah Rono itu yang berkaitan dengan Merapi misalnya, ya, yang saya buktikan berkali-kali itu, Mas. Jadi mohon maaf kalau saya sampai menyebut salah satu lembaga. Jadi kalau BPTKG, dia melakukan komunikasi dengan Gunung Merapi itu dengan teknologi, Mas. Dengan perlengkapan teknologi. Nah kalau Mbah Rono itu saya melihat dan merasakan, membuktikan Mbah Rono itu berkomunikasi dengan Merapi itu tidak sekedar dengan perlengkapan teknologi, tapi selebihnya dengan hati. Nah ini yang sulit dipahami oleh apa ya, mungkin para karyawan BPTKG atau gimana. Cuma kalau saya ngomong seperti ini, Nyun Sewu Mbah, Mbah Rono itu kan tipologinya kan tidak mau dikontestasikan dengan siapapun itu. Tidak mau dibenturkan. Enggak. Beliau memang tidak begitu itu, Mas. Tapi dari pemahaman beliau mengenai Merapi, karena dengan hati itu tadi, sampai hari ini memberikan saran kepada saya sebagai komandan SAR, tidak pernah meleset. Misalnya yang terakhir, Mbah Rono ingat apa tidak? Jadi begini, Merapi itu tidak kira-kira lah, enggak apa-apa, Merapi ya begitu itu, intinya tidak akan lebih dari 2010, ya toh, enggak akan lebih dari 2010. Tapi hati-hati masalah banjir. Lah kok pagi harinya 12 truk kebanjiran. Nah itu tidak mungkin dengan teknologi. Kintir di sungai. Kebanjiran, Mas. Jadi dia pas ngano pasir, mau muat pasir di tengah sungai, akhirnya ada banjir tiba-tiba. Nah 12 atau berapa truk itu, Mas, ya. Nah salah satu contohnya itu. Jadi bukti bahwa Mbah Rono itu memang dengan hati. Satu hari lagi, satu yang paling ngan aja lah, beberapa lembaga yang terkait bekerja sama dengan kelurahan di Cangkringan sana itu bersama-sama melakukan kenduri pagi hari, Mas. Intinya kenduri itu adalah berdoa karena terima kasih, dan mereka mau pergi dari pengungsi, pulang ke rumah dari pergi dari pengungsian. Nah, saya itu 2-3 hari sebelumnya sudah dapat telepon dari Mbah Rono, WA dari Mbah Rono. Hati-hati teman-teman, ini gini-gini. Mbah Rono mungkin sudah tidak ingat. Tapi jangan woro-woro saya. Jangan woro-woro gitu loh, Mas. Hanya jadi saya benar. Juga diem, Mas. Cuma saya ngomong gini. Sama anggota SAR. Piketnya piye? Gitu loh, hanya begitu aja. Karena saya ketika tanya piketnya bagaimana, itu teman-teman apresiasinya sudah ngalor ngidur. Karena apa? Di belakang saya mereka itu tahu Mbah Rono. Maaf, bukan BPTKG. Kalau saya mau jelaskan, Mas. Jadi mereka sudah nganu menari-nari kemenawan. Ini apa? Terkemudian siap semuanya gitu, Mas. Yang terjadi apa? Setelah kenduri pagi hari, Mas, mereka pulang. Sore harinya, setelah di rumah ya, sore harinya BPTKG memerintahkan mereka ngungsi lagi ya. Piye kuwi? Aku terus nesu karo lurai. Oke, jadi kesimpulannya kan gitu, Mbah Rono. Ini kan sudah bukti. Yeah. Mbah Rono. Saya bilang bakalan akan terjadi apa-apa, yeah. Tapi ojo rame. Ojo rame. Yeah. Nah, ini yang menurut saya Mbah Rono iki piye? Saya bingung kadang-kadang. Mbak kudune ngono, silakan rame gitu loh, Mas. Kesimpulannya Mbah Rono itu mengetahui suatu informasi kemudian disampaikan kepada SAR. Ya. Iya kan gitu kan. Nah, karena bukan beliau informasi, tempatnya. Mas. Iya. Karena beliau tempatnya. Iya. Nah, sekarang saya kita konfirmasikan kembali, kita teguhkan kembali kepada Mbah Rono. Kan kita punya otak. Iya. Kita eksplorasi. Iya, kemudian betul. Salah satu ide otak adalah bikin alat untuk mempermudah pengetahuan di otak kita. Iya. Bikin teknologi gitu ya. Sinaah namanya. Gitu ya. Terus tapi kan teknologi belum tentu lebih canggih daripada hati, kepada hati manusia. Apalagi sekarang, hatinya Mbah Rono. Ya, makanya sekarang saya ingin tanyakan kepada Mbah Rono, sebenarnya bagaimana mekanisme antara pengetahuan teknologi dengan perasaan atau hatinya Mas Rono itu bagaimana? Begini Canun, kalau saya berjawab begini, kalau mencari ilmu dan ilmu itu hanya untuk supaya saya lebih dari yang lain, untuk mencari keuntungan dan keenakan diri saya, itu tidak akan ada selesai. Jadi Mbah Rono itu cari ilmu tidak untuk memperpintar beliau sendiri, Mas. Kalau saya ingin itu, saya tinggal di Perancis karena profesor saya minta sama saya, jangan pulang. Kamu tahu beasiswanya bukan dari Indonesia, tapi dari pemerintah Perancis. Bantu saya. Lalu saya datang ke sini cari ilmu untuk masyarakat saya. Kalau pakai bahasa umum, Mbah Rono tidak mikir karier pribadinya. Enggak. Seluruh berbakti yang beliau kerjakan itu dalam hidupnya itu kan untuk mendharma baktikan kepada kemanusiaan, kan gitu kan. Jadi kan gitu kan. Jadi gini Pak Canun, kalau ilmu pengetahuan yang kita miliki hanya untuk supaya kita wah, supaya kita menonjol, apalagi ilmu pengetahuan itu membuat sesuatu menjadi resah. Untuk apa kita mencari ilmu, Pak Canun? Aduh. Untuk apa? Baik banget. Ilmu itu. Jadi itu level-level kemuliaan hatinya Mbah Rono ya. Bahkan setelah dia tahu pun, kalau istilah Islam itu makrifat gitu ya. Sudah kalau tahu yang orang lain tidak tahu, itu pun beliau sangat hati-hati untuk menyampaikan, jangan sampai menjadi ribut, jangan sampai mencemaskan orang lain. Karena ilmu saya itu untuk menenangkan manusia. Kalau ilmu saya membuat cemas manusia, lu saya woro-woro, ben terkenal saya. Nah iya, makanya Mbah Rono kan woro-woro itu pun dengan saya tetap pesan jangan ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong, jangan bikin rame. Paling cuman begini gitu loh, Mas. Yang sering ngomong malah saya. Lebih hebat Mbah Rono daripada Mbah Rono. Mbah Rono kalau sekarang ditanya, itu Mbah Rono mengetahui mengenai akan ada banjir. Enggak tahu saya. Begini Janun, begini. Jadi sangat kadang-kadang sangat selisih saya kepada anak buah saya, misalnya gunung meletus tanpa diikuti tanda-tanda. Ojo saru sama Gusti Allah. Semua kejadian alam Tuhan itu memberi tanda-tanda. Nah sekarang sampai yang ngerti atau enggak tanda-tanda itu. Mau hujan kan dikasih mendung dulu, jangan. Dikasih geledek dulu, dikasih krimis. Pasti ada tanda-tanda. Pasti ada tanda-tanda. Perkara mendung itu nanti jadi hujan atau tidak, itu kan urusannya Tuhan. Tetapi bahwa mendung tanda-tanda hujan, kita juga harus siap-siap diri. jangan sampai wah, ya biasa aja gitu. Jadi kalau saya begini, Jan, semua letusan gunung api maupun ada gempa bumi itu tanda-tandanya ada. Hanya kita bisa enggak menerima pesan itu yang oleh Tuhan diberikan kepada alam supaya alam memberikan tanda. Misalnya gunung akan meletus. Oh, ada gempanya yang tadinya 2 menjadi 3. Oh, getarannya begini. Oh, kalau di puncak seperti itu banjir. Jadi ilmu dan teknologi yang untuk memantau gunung api itu akan menjadi sia-sia secanggih apapun. Itu kan kayak andaikan ya, tidak bisa menerima pesan itu. Kalau kita bilang tidak ada tanda-tanda kan seperti orang buta jalan kaki terus keceblung. Terus dia bilang kok orang ono tondo-tondo arep ono kalen to kan gitu kan. Apalagi. Jadi kan masalahnya kan kelemahan atau ketidakterlatihan hati kita, pikiran kita, termasuk mungkin teknologi kita untuk menangkap tanda-tanda. Karena tidak punya kemuliaan hati mau. Ya, makanya kita harus belajar dan meneguhkan kepada beliau ya. Sebenarnya kalau Tuhan sendiri kan selalu mengatakan bahwa saya menciptakan alam semesta selama 6 hari. Yang saya tangkap dari 6 hari itu adalah ada tahapan-tahapan-tahapan. Sebagaimana sebelum hujan ada mendung, ada udara menjadi panas dan seterusnya itu ya, itu kan tahap-tahap 6 hari tadi itu. Jadi Maron bilang ojo ngawur sama Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak beri tanda. Pada Tuhan itu selalu ada 6 tahap yang diberikan oleh Tuhan atas setiap yang akan terjadi yang Dia takdirkan. Cuman masalahnya kita yang enggak punya kepekaan dan enggak belajar. Makanya kan selama ini kan gini, Maron ini mohon maaf kalau saya agak melebar ke agama ya. Selama ini kan misalnya kalau nabi itu punya wahyu, dapat wahyu dari Tuhan. Kalau wali dapat karomah. Terus nanti di bawahnya ada level-level lagi. Kalau kita semuanya dapat ilham. Semua itu petunjuk, wahyu ya petunjuk, semua ilham juga. Ilham juga petunjuk. Masalahnya adalah nabi itu oleh Tuhan dibikin sedemikian rupa softwarenya sehingga punya tingkat kepekaan untuk bisa menangkap sinyal atau hidayah pada level yang tinggi. Gitu kan. Jadi semuanya itu dikasih ke semua, cuman yang bisa nangkap cuman nabi atau wali atau siapa gitu ya. Nah, jadi kewajiban manusia sebenarnya, kewajiban sekolah sebenarnya adalah meningkatkan kepekaan batin, meningkatkan kepekaan integritas dia terhadap dialektika dengan alam semesta dan Tuhan, kan begitu sebenarnya kan. Seharusnya gitu. Nah, tapi kan sekolahan modern kan tidak ada hubungannya sama itu. Sekolahan modern kan menganggap semua itu copyright dia, bahwa segitiga tadi itu Pythagoras, itu kan copyrightnya Pythagoras, bahwa apple jatuh itu Newton gitu ya, dan seterusnya. Itu kan copyrightnya Tuhan. Yang punya ide bikin gunung itu kan Tuhan. Siap, betul. Kan itu kan. Ya. Nah, itu yang tidak kita ingat di dalam persekolahan modern. Dan saya senang sekali Mbah Rono kemudian lari dari Perancis. Padahal itu kan, itu semua dimulai dari revolusi Perancis dulu. Dimana kekuasaan kerajaan-kerajaan di Eropa digantikan oleh pedagang. Ya. Akhirnya sekarang semuanya ikut Renaissance itu. Dan Mbah Rono menyatakan, kalau saya mau kan saya tinggal di Perancis saja. Mau saya di sana, rapor saya sangat bagus. Saya cum laude, saya bisa dapat nasib hidup yang lebih, enak. Lebih baik secara materi. Kembali ke sini, ke Merapi kan.